Ya, silakan buka halaman 14. Silakan dibaca, coba Ustaz Muslim baca halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa gala radiyallahu anhu wa anhu jami'an. أنوار علوم الحديث يقسم أكثر العلماء الحديث النبوي إلى قسمين مقبول ومردود والمقبول معناه أن ناقليه الذين نقلوه وحملوه اجتمعت فيهم صفات القبول ولذلك صار الحديث الذي نقلوه مقبولا عند العلماء والمردود معناه أنه لم تتواتر صفات القبول في من نقله وحمله ولذلك صار الحديث الذي نقله مردودا والمقبول هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بالحديث الصحيح أو الحسن والمردود هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بالضعيف ولما كانت صفات القبول قد تكون كاملة تامة في الراوي وقد تنقص قليلا اقتضى أن يكون المقبول على درجتين درجة عليا ودرجة أقل منها فالمشتمل على أعلى الصفات هو الصحيح والمشتمل على ما هو أقل من ذلك هو الحسن جزاكم الله خير جزاء أحسنتم. Jadi di sini dinyatakan hal yang sangat penting sekali bahwa hadis itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul adalah hadis yang diterima sebagai sebuah hadis karena perawi yang menyampaikannya memiliki sifat-sifat yang patut dan layak untuk dipercaya. Nah, karena penyampaiannya memenuhi persyaratan, hadisnya makbul diterima. Sebaliknya mardud, yaitu hadis yang ditolak. Kenapa? Karena perawinya tidak memiliki syarat-syarat yang cukup untuk bisa layak dan patut riwayatnya diterima. Nah, karena dia tidak layak, dia tidak patut, punya cacat, punya celah, riwayatnya ditolak. Itu yang dimaksud mardud. Ada makbul, ada mardud. Nah, di dalam ilmu hadis, hadis yang makbul itu disebut sahih atau hasan. Ada dua. Yang makbul ada dua macam. Sahih dan hasan. Sedangkan yang mardud dalam istilah ilmu hadis disebut dhaif. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa hadis dibagi menjadi tiga. Satu, sahih. Yang kedua, hasan. Yang ketiga, dhaif. Bagaimana cara kita tahu membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif? Kita harus lihat syarat-syaratnya. Karena sahih ada syarat, hasan ada syarat, dhaif juga ada syarat. Apa syaratnya? Lanjutkan. Langsung baca as-sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qala mu'allif radiyallahu wa anna jami'an. As-sahihu as-sahihu lukatan jibdul maridi. Wastilahan huwal hadithul ladhi ishtamala ala a'la sifatil maqbuli. Sifatil qabul. Wa'an? Sifatil sifatul qabul. Sifatul qabul wa ia khamsatun. Al-awalu ittisalus sanadi wa ma'na had wa ma'na hadha ittisalu an yakuna kullu rawin min yakuna kullu rawin an yakuna kullu rawin min ar-riwayati min ar-riwayati qad sami'a amman fawqahu haqiqatan wa man fawqahu sami'a man min alladhi fawqahu wa hakaza ila akhir sanad. Misalu dari Qawlul Bukhari matalan haddathana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'rad an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amu ithnaini kafu thalatha rawahul Bukhari fi kitab al-Aqimati fahadha sanadun muttasilun wa ma'na dhalika anna al-Bukhariya من عبد الله هذا الحديث وأن عبد الله سمع من مالك هذا الحديث وأن مالكا سمعه من أبي الزناد وهو سمعه من الأعراض وهو سمعه من أبي هريرة وهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضى وجود الراوي في زمان الذي قبله ووجود الذي قبله في زمان من فوقه حتى يمكن أن يتحقق سماعه من قوة اتصاله. Kita tadi sudah katakan hadis ada tiga macam. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Kita mulai dari yang pertama sahih. Suatu hadis disebut sahih harus memenuhi lima syarat. Ada lima syarat suatu hadis bisa disebut sebagai hadis sahih. Syarat yang pertama ittisalus sanad. Sanadnya harus bersambung. Nah, kemarin saya sudah sebutkan sanad. Saya sudah sebutkan sanad kemarin, yaitu silsilah dari satu perawi ke perawi lainnya. Nah, dari mulai Nabi sampai kepada kita, itu disebut sanad. Jadi satu hadis dikatakan sahih, syarat yang pertama, ittisal sanad. Sanadnya harus nyambung. Kalau tidak nyambung, dia tidak sahih. Nah, kemudian diberikan contoh. Dalam Sahih Bukhari, contohnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Telah bicara kepada kami, Abdullah ibn Yusuf. Akhbarana Malik. Dan Abdullah ibn Yusuf mengatakan, akhbarana Malik. Malik telah mengabarkan kepada kami. Kemudian Malik ini dapat an-abjenak. Dan Abi Sinat ini dapat dari A'rab. A'rab itu dapat dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diselidiki oleh ulama sanad ini. Begitu diselidiki sanad ini ternyata betul. Abdullah ibn Yusuf bertemu dengan Malik dan mendengar langsung dari Malik. Dan Malik bertemu langsung dengan Abi Sinat dan mendengar langsung dari Abi Sinat. Begitu diselidiki lagi, ternyata Abi Zinad juga bertemu dengan Ahmad. Dan mendengar langsung dari Ahmad. Dan Ahmad ternyata, begitu diselidiki, betul dia bertemu dengan Abu Hurairah. Dan dia mendengar dari Abu Hurairah. Berarti sanadnya nyambung. Itu namanya sanadnya nyambung. Dong. Nah, kalau sanadnya nyambung, itu baru syarat pertama untuk menjadi hadis sahih. Tapi apa ini hadis sudah sahih? Tunggu dulu. Baru satu syarat tuh. Tadi ada berapa syarat semua? Kalau lima-lima dipenuhi, baru dia jadi hadis sahih. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi. Nah, sekarang syarat kedua, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa anna jami'a. Al-thani, adalah al-rawi. Ay an yakuna kullu rawi min rawati al-hadith fi dhalika kanat ajlan. والعدل هو المسلم العاقل السالم من الفسق وصغائر الأوقات الخفيفة. فالكافر والفاسق والمجنون والمجهول كل هؤلاء ليسوا عدولا بخلاف المرأة فهي مقبولة الرواية إذا كانت مسلمة عاقلة سالمة من الفسق والأوصاف الخفيفة وكذلك العبد تقبل روايته إذا كان مسلما عاقلا سالما من الفسق والأوصاف الخفيفة ويمكن أن نقول إن عدالة الراوي معناها نظافة سلوكه وطهارة ثيابه وهو يتناول الجانب الأخلاقي في الراوي ويبطش اشتراط الجانب العلمي لأنه لا يلزم من كون الراوي عدلا صالحا تقيا في نفسه أن يكون حافظا متقنا في روايته والعكس بالعكس أي لا يلزم من كونه حافظا متقنا في الرواية أن يكون عدلا صالحا تقيا لذلك اشترط العلماء في الراوي أن يتحقق بوجه آخر وهو قومه حافظا متقنا محققا في روايته وهو الذي يعبرون عنه بتمام الضبط وهو الشرط الثالث وهو الشرط الثالث من شروط الصحيح كفاية جزاك الله خير sekarang syarat yang kedua adalah an yakuna kullu rawin min ruwatil hadis fi dzalika sanad adalah seluruh perawi, tiap-tiap perawi dalam sanad hadis tersebut harus orang yang adil. Satu saja tidak adil, hadis tadi tidak sahih. Jadi kalau perawinya dari atas ke bawah ada 5, atau ada 6, atau ada 7, ya semuanya mesti adil. Seperti tadi, ada yang namanya siapa tadi? Hadis Bukhari, ada Abdullah bin Yusuf, ada Malik, ada Abisina, ada A'raj. Nah, nama-nama itu semuanya harus adil. Kalau ada yang tidak adil satu saja, maka hadis tadi tidak lagi menjadi sahih. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan adil? Yang dimaksud dengan adil ialah, satu, dia muslim. Berarti riwayat para kafir tidak diterima. Yang kedua, akil, dia berakal. Dia tidak gila. Yang ketiga, salim, dia selamat. Minal fisti, daripada sifat fasik. Fasik itu orang yang suka terang-terangan berbuat maksiat. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat disebut fasik. Dan dia juga selamat daripada awsaf khafifah. Sifat-sifat yang keji. Sifat hina, sifat keji, sifat jahat. Tidak boleh dimiliki seorang. Jadi kalau orang perawi ini, dia muslim, dia berakal, kemudian dia tidak keji, dia tidak hina, dia tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, orang tersebut disebut adil. Atau kalau mau singkat, kita katakan dia orang baik lah. Terus singkatnya bahasa Indonesia, dia orang baik. Dia muslim, berakal, berakhlak baik. Nah itu syarat untuk menjadi hadis sahih. Bukan hanya satu perawi, semuanya. Dari awal sampai akhir perawi, semuanya. Mesti adil. Itulah syarat kedua untuk bisa menjadi hadis sahih. Nah, tapi kita diingatkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa arda. Orang yang baik belum tentu pintar. Orang yang pintar belum tentu baik. Kita diingatkan nih. Orang yang baik, akhlaknya bagus, muslim, berakal, belum tentu apalannya kuat. Belum tentu dia tekun dalam ilmu hadis. Belum tentu. Oleh karenanya, ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, daripada seorang perawi hadis ialah lanjut yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu المؤلف رضي الله عنه وعن أجمعين الثالث تمام الطبع والمراد بذلك كونه في المرتبة العليا بأن يثبت ما سمعه في ذهنه بحيث يتمكن باستحضاره متى شاء. فخرج المغفل كثير الخطأ وخرج أيضا خفيف الضوء. نعم كفاية. Ini syarat yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga, para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut harus tamamul dobat. Hafalannya mesti kuat. Hafalannya mesti bagus. Enggak boleh seorang yang pelupa. Apalagi banyak salah meriwayatkan. Nah, jadi kalau dia sudah banyak salah meriwayatkan, kalau dia pelupa, maka hadis tersebut tidak lagi sahih. Hadis sahih, orangnya harus kuat hafalannya. Dia tahu apa yang diriwayatkan. Dia bisa mengucapkan apa yang diriwayatkan kapan saja dia tahu. Jadi betul-betul dia hafal. Mau sekarang ditanya, mau besok, mau lusa, mau di mana saja, dia bisa bacakan itu hadis tanpa dia lihat catatannya. Nah, itu namanya tamamut dobat. Jadi hafalannya mantap, dia punya hafalan. Ini syarat yang ketiga. Jadi dia itu mesti mutqin. Artinya mutqin dia tekun dengan hadis. Tekun itu dari bahasa Arab. Iqan, mutqin, tekun. Nah, jadi orang Indonesia bilang tekun itu dari bahasa Arab. Ini ada yang sedang belajar bahasa Indonesia ini. Nah, tekun, mutqin. Baik ya, ikhwan. Jadi itulah syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama apa tadi? Sanadnya bersambung. Syarat yang kedua, para perawinya semua mesti hadir, orang baik. Yang ketiga, para perawi yang hadir itu harus sama kuat, dia punya hafalannya ya kuat. Sekarang syarat yang keempat, lanjutkan. Yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال المعلم رحمكم الله إلا عن قوله الرابع قلوه من الشرور إلا يخالف ذلك ثقة أرجع منه من القوة والخامس قلوه من العلة ألا يكون في الحديث إلا والعلة وصف خطي يقدار في القبول في القبول وظاهره السلامة منه حكمه أنه يحتاج به في يحتج به في العقائد والأحكام بها ويجب الأعمال به. Dalam syarat yang keempat. Syarat yang keempat, ulumuhu minas sudut. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang bersambung sanadnya, yang adil orangnya, yang kuat hafalannya tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Nah, jadi umpamanya ada satu hadis, nih, yang diriwayatkannya nih, sanadnya udah nyambung, orangnya baik, hafalannya kuat, ada satu hadis. Tahu-tahu ada hadis lain, yang perawinya juga orangnya baik, sanadnya nyambung, nah kemudian hafalannya kuat, bahkan yang ini lebih kuat. Yang ini bertentangan dengan yang itu isinya. Maka ini disebut haditsun syadz. Nah, jadi jangan langsung kita bilang, oh ini di sini perawinya penipu. Enggak. Itu ada istilah dalam ilmu hadis. Bukan berarti perawinya bohong. Bukan berarti perawinya penipu. Bukan. Bukan. Tapi ada sesuatu, ada satu masalah yang kita tidak tahu sebabnya. Hanya Allah yang tahu. Kenapa ini bisa begini? Apa ada salah dengar? Atau ada salah apa? Tapi kita tidak bisa buktikan. Yang kita hanya identifikasi, hadis ini bertentangan dengan yang lebih kuat. Kalau dia bertentangan dengan yang lebih kuat, maka dia menjadi hadis syadz. Nilai sahihnya hilang. Berapa tuh jadi hadis dhaif? Jadi tidak cukup cuma syarat nyambung, yang meriwayatkannya apalannya kuat, orangnya baik, belum cukup. Syarat yang keempat, hadisnya, isi hadisnya tidak boleh bertentangan dengan isi hadis lain yang lebih kuat. Lalu bagaimana kalau bertentangan dengan hadis lain yang lebih lemah? Ya hadis lain yang sah, bukan dia yang sah. Kira-kira jelas ya. Yang kelima. Yang kelima, hulumuhu minal illah. Hadis itu harus bersih daripada illah. Ini kalau bicara illah, ini enggak sembarang orang, saudara. Kadang-kadang ulama hadis sendiri enggak semua mampu untuk mencari illah suatu hadis. Jadi illah ini suatu cacat dalam hadis, tapi sama, sulit dideteksi. Itu biasanya mengetahui hanya ulama-ulama yang mungkin yang sudah terbiasa mempelajari hadis. Kalian baru-baru belajar enggak bakal ketemu ya, Allah. Tapi karena dia mutil, dia tekun, dia udah banyak ratusan ribu hadis dia baca, nah, kadang-kadang ketemu. Ini kayaknya ada janggal. Nah, kejanggalan semacam itu, kalau ditemukan pada orang yang mutil, dan dia bisa uraikan kejanggalan tersebut dengan dalil-dalil yang kuat, maka nilai sahihnya bisa datang. Menjadi tidak sahih. Tapi khusus yang kelima, ini sulit dimiliki kecuali para ulama-ulama yang mungkin dalam ilmu hadis. Kalau 1, 2, 3, 4, insya Allah siapa yang belajar ilmu hadis bisa tahu ya Allah. Mudah, oh ini sangat nyambung, kita belajar gampang, kita kan. Nah begitu juga yang kedua, ketiga, keempat, mudah itu kita deteksi. Tapi untuk yang kelima, hanya kalangan tertentu. Kita bisa, tapi salah, kita mesti mungkin dulu. Mungkin dulu, betul-betul tak khusus, mendalam belajarnya. Kalau sudah takut, tak khusus, nanti kita ada zauq. Ya, ada kita punya apa namanya? Ada zauq sendiri untuk bisa merasakan kejanggalan tadi. Kan ini kayak ada janggal. Sehingga dia itu mendorong dia untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Begitu ditemukan kejanggalan tersebut, maka hadis tadi tidak lagi menjadi sahih, berubah menjadi dhaif. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang hukumnya. Ini hukum penting. Ini yang kemarin ditanyakan oleh salah satu daripada santri gila. Annahu yuhtaju bihi fil aqaid wal ahkam wa ghairiha. Bahwa hadis sahih wajib dijadikan dalil di dalam akidah maupun hukum dan selainnya. Kalau dalam akidah aja wajib, apalagi dalam urusan lain, wajib dijadikan dalil. Dan yajib amal bihi, wajib diamalkan. Makanya di sini gak sebut, mau khawatir dia, mau ahad, gak peduli. Selama dia sahih, wajib kita beramal, wajib dia kita jadikan dalil. Baik dalam akidah, maupun di dalam hukum. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya hadis tentang pertanyaan munkar nakir itu hadis sahih, bukan hadis dhaif. Walaupun dia hadis ahad, wajib kita amalkan, wajib kita yakini, wajib kita percaya, dan wajib kita jadikan dalil. Makanya Ahlus Sunnah beriman bahwa pertanyaan munkar nakir itu memang ada. Nah, sementara Mu'tazilah tidak percaya. Kata Mu'tazilah tidak ada itu pertanyaan munkar nakir. Kenapa? Karena kalangan Mu'tazilah berpendapat urusan akidah harus hadis mutawatir, bukan hanya sekedar sahih. Nah, ini beda antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Baik. Jadi di sini yang namanya hadis sahih wajib untuk kita jadikan dalil dan beramal dengannya. Nah, karena itu sebelum saya akhiri, saya mau berikan PR. Ada PR Ulumul Quran, ada PR hadis. Nah, sekarang tulis dulu PR Ulumul Quran. Silakan ditulis. Satu soal saja. Soalnya adalah, sebutkan nama surat dan nomor ayat dua kali ayatnya. Sebutkan, atau namanya yang dua kali. Sebutkan nama-nama surat dan ayat yang tertera dalam kitab yang kita pelajari dari halaman 1 sampai halaman 19. Karena dalam kitab ini nggak disebutin nama surat, nama ayatnya. Jadi silakan hari ini Anda bekerja keras untuk mencari nama surat dan nomor ayatnya. Nah, Nyontek tidak boleh, kerja sama boleh. Nyontek tidak boleh, kalau nyontek tidak boleh, kalau kerja sama boleh. Kalau ada yang menyontek jangan kasih, tapi kalau kerja sama rame-rame boleh. Yang ada dalam kitab ini dari halaman 1 sampai 19 banyak ayat kan? Coba lihat, sudah disebut belum nama surat sama nomor ayatnya? Sebagian disebut nama-nama surat, sebagian tidak disebut. Sudah Anda sebutkan. Cukup PR-nya tulis di bukunya, di kitabnya. Jadi bikin footnote di bawah, bikin catatan kaki di bawah. Kasih nomor di atas, ini nomor 1, bawah nomor 1, surat An-Nur ayat sekian. Jadi Anda membuat footnote buat kitab ini. Jelas PR-nya? Sekarang PR habis. Tuliskan dulu ungkapan berikut. Nomor 1. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Walaupun jumlahnya amat sedikit. Atau jangan walaupun, yang bagus tapi. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Akan tetapi jumlahnya amat sedikit. Saya ahli apa namanya mutawatir sedikit. Titik. Sedang hadis ahad jumlahnya teramat banyak. Jumlahnya teramat banyak. Koma, sehingga boleh dijadikan dalil. Titik. Nomor 2. Pertanyaannya saya belum kasih. Saya baru bikin kalimat. Nomor 2. Tulis nomor 2. Atau cukup satu soal aja. Cukup satu soal. Soal yang barusan saya berikan, tolong dinilai. Apakah kalimat tersebut sudah benar atau tidak benar? Dinilai. Itu aja PR-nya. Bisa diulangi? Ya, saya ulangi. Hadis mutawatir wajib dijadikan dalil. Tapi saya jumlahnya amat sedikit. Tapi saya jumlahnya amat sedikit. Sedang hadis ahad jumlahnya sangat banyak. Koma, sehingga boleh dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Untuk menutup kekurangan hadis mutawatir. Boleh ditambah. Boleh ditambahin untuk menutup kekurangan hadis mutawatir. Tugas Anda baca yang betul, pelajari, hayati, nilai. Itu ungkapan benar atau salah. Ya, itu saja. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup, sudah masuk zuhur? Silakan. Nah, ini tunggu dulu. Ini saya kenal Abu Bakar bukan? Saya kenal Abu Bakar dulu, mana saya kenal Abu Bakar? Silakan. Jadi bicara adil dalam ilmu hadis, baik riwayat maupun diriwayat sama. Bahwa adil itu mesti muslim, akil, selamat daripada sifat-sifat keji. Nah, dan juga dia bukan seorang Pak Masih. Tapi kan tidak perlu dibikin bingung soal itu. Yang kedua, bagaimana cara Imam Bukhari tahu itu perawi-perawi di akal adil, tidak pasti. Cara mengetahuinya melalui kesaksian para ulama yang sezaman dengan orang yang bersangkutan. Dari mana Anda tahu, umpamanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seorang kiai? Anda tahu kalau ada kesaksian dari ulama yang hidup di zaman. Jadi ulama yang hidup di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada nulis kita, ada yang bicara, ada yang ucapannya dicatat sama anak cucunya, memberikan kesaksian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari orang yang soleh, dulu orang yang takwa, dulu orang yang gak pernah bohong, itu menjadi kesaksian. Jadi setiap orang itu ada kesaksian dari ulama-ulama yang ada di zamannya. Kalau gak ada kesaksian, gak dikenal berarti dia. Kalau gak dikenal, bisa gaib kedudukannya. Nah itu satu. Nah kalau sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana kita yang hidup zaman sekarang? Mau tahu setiap perawi ini benar apa enggak? Kalau Imam Bukhari masih tetap di kita yang udah 1400 tahun. Bagaimana cara kita tahu? Nah, cara kita tahu, bacalah ilmu riwayat, khususnya ilmu rijalul hadis. Jadi di tengah-tengah ulama sudah banyak kita yang menceritakan tentang ruwah, ratusan ribu ruwah. Namanya ada, sudah. Ini kehebatan ajaran Islam yang tidak dimiliki oleh ajaran agama lain, saudara. Sekian ratus ribu orang yang meriwayatkan hadis dari zaman Nabi sampai dibukukan oleh para ulama hadis, namanya dicantumkan oleh para ulama dalam kitab mereka. Seperti kitab Syiar Ahlamin Mubalak, puluhan jilid. Seperti kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Seperti lagi kitab Ilmu Rijal Hadis, Ilmu Al-Jarah wa Ta'dil. Kitab Al-Jarah wa Ta'dil, ribuan perawi di situ disebutkan satu-satu. Pulang bin pulang, lahir di sini, tahun sekian, belajar ke sana, pernah mencuri sekali. Sebutnya. Yang mencuri disebutin ya. Menurut si Anu mengatakan dia pernah mencuri. Nah, menurut si Anu mengatakan dia tidak pernah mencuri. Semua disebutin. Setiap orang ada disebutkan. Jadi gak usah bingung. Tinggal baca kitab doang. Kita ini zaman sekarang udah tinggal instan. Tinggal baca doang ya kuat. Asal memang mesti tekun nyarinya. Karena satu nama itu bisa ada beberapa orang. Umpamanya Hasan, umpamanya bin Muhammad. Itu yang namanya Hasan bin Muhammad mungkin bisa 30 orang. Nah, Hasan bin Muhammad yang dari Baghdad, Hasan bin Muhammad yang dari Kairo, Hasan bin Muhammad yang dari Mekah, Hasan bin Muhammad yang dari Madinah. Nah kita mesti tahu dulu yang mana yang kita cari. Nah itu semua ada dalam kitab Mu'jam Tabrani. Baik Mu'jam As-Saghir maupun Al-Kabir. Dalam kitab semua kitab Al-Jarah wa Ta'dil, dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Nah itu semua disebutkan dengan panjang lebar. Saya rasa jelas. Baik, Sayyiduna Umar. Dalam berjamaah. Maksudnya imamnya Abu Hanifah, makmumnya Imam Syafi'i. Tidak apa. Jadi dalam sholat berjamaah, antar mazhab boleh saling berimam dan saling bermakmum. Jangankan sesama mazhab Ahlus Sunnah. Nah, banyak para ulama-ulama Ahlus Sunnah bermakmum kepada Ahlul Bidah pun tetap dianggap sah sholat kita. Selama dia bukan kafir. Kecuali kalau bid'ahnya bid'ah mukafir, bid'ah yang mengkafirkan. Nah, tapi kalau sesama Ahlus Sunnah, tidak apa. Imamnya Hanafi, makmumnya Syafi'i, atau sebaliknya. Boleh. Silakan masing-masing beramal dengan keyakinannya. Saum Sayyidina Utsman. Salah mungkin Ibn Malik ma'ana al-Bismala Syriya. Mungkin ada yang riwayat. Nah, jadi ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Dalam mazhab Malik, Bismillah itu Syriya. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu dijaharkan. Dua-duanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita bermakmum kepada Maliki, dia tidak menjaharkan basmalah, kita jadi makmumnya, sholat kita tetap sah. Kecuali kan kita yang tidak baca basmalah. Nah, saya ini mazhab Syafi'i, saya tidak baca basmalah. La jahar wala sir. Maka sholat saya batal, karena saya sudah melanggar apa yang saya yakin. Tapi kalau imamnya memang mazhab Syafi'i, dia sirkan itu bismillahnya, sah. Itu memang keyakinan dia. Dan lagi pula, bukan mereka enggak baca basmalah. Baca. Cuma basmalahnya disirkan. Nah, jujur. Yang ini likuli-likuli wahid, batal wahid, maliki. Yakun imaman. Yusirul basmalah. Yakni yakun imam, wa'inkan makmum, syafi'i. Siapa? Jawab. Lata. Ada kuli wahid, yang ya'mal. Bima ya tak yakkan. Yang dibibatkan. Nah. Baik. Tahun Sayyidina Hudayr. Sayyidina Hudayr. Sayyidina Ali. Ya, silakan. Prinsipnya gimana? Misalkan ada nih orang dengar hadis Nabi. Tapi tadi dia mendengar kafir, tapi pas ditanya orangnya, dia udah masuk Islam dan lari riwayat ini lagi. Ya. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Lalu ada seseorang dia mendengar satu hadis dari Nabi, waktu dia dengar itu, dia belum masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia menceritakan. Maka hukumnya tetap hadis. Dan itu banyak terjadi di dalam sahabat. Sahabat, oleh Qutnul Warid, umpamanya, atau Abu Sufyan. Banyak kejadian berhadapan dengan Nabi sebelum dia masuk Islam. Atau Abu Hurairah. Nah, begitu dia masuk Islam, dia ceritakan, dulu sebelum saya masuk Islam, saya ketemu Nabi begini, Nabi lembut ucapannya. Saya tertarik, saya jadi masuk Islam. Kenapa tidak? Nah, jadi boleh. Nah, tapi kalau dia tetap kafir sampai akhir hayatnya, kita tolak. Karena riwayat kafir, la tuqbal marduda. Baik, kalau saya kenalkan, masih ada lagi, silakan. Iya. Jadi hadis temannya yang tadi kuat, bagus, yang hafalannya bagus, itu hadis sahih. Sedangkan hadis yang pelupa ini sebetulnya tidak sahih. Tapi bisa naik derajatnya menjadi hasan kalau ada kesaksian dari hadis-hadis yang sahih yang serupa. Jadi dia sahih bukan karena dirinya sendiri. Dia menjadi bagus karena dibantu dengan hadis yang lain. Bagus. Saya menahankan. Tahunnya? Tanpa tahun? Kalau meriwayatkan hadis dari jin. Meriwayatkan hadis dari jin. Nah, ini pertanyaan menarik. Maaf, ini pertanyaan wakil. Bukan tidak wakil. Karena dulu Nabi waktu berdakwah, itu di alam jin juga. Dan ada jin yang masuk Islam. Ada jin yang masuk Islam. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita riwayatkan dari jin? Jangan-jangan jin yang hidup di zaman Nabi, sekarang masih hidup. Karena umur jin panjang. Nah, secara teori, sah-sah saja. Kita mendapatkan riwayat dari jin yang pernah bertemu dengan Nabi untuk hadisnya. Secara teori. Tapi secara keilmuan hadis itu tidak terjadi di Sofi Bumri Muslim. Karena sulit bagi kita untuk membuktikan siapa jin itu. Untuk dobat. Artinya dob adalah si dob. Nah, ini yang sulit. Nah, jadi untuk menutup pintu. Jangan sampai nanti ada jin-jin penipu yang ngaku-ngaku ketemu Nabi. Nah, kalau kita tidak tahu sudah. Kalau secara teori tak saja. Karena Nabi juga berdakwah di alam jin. Kenapa tidak? Tapi pada tataran praktek akan sulit untuk diterapkan. Karena sulit pembuktian akan sifat-sifat yang harus dimiliki perawi untuk kita menyelidiki alam jin. Karena kita tidak hidup di alam jin. Tapi kalau di kalangan jin, di jin ini kan ada kalangan. Mereka ada perawi juga. Mereka ada ulama juga. Nah kalau mereka ada ulama, ada kalangan perawi, di antara mereka saling menyelidiki, tentu mereka punya kemampuan untuk itu. Karena sama-sama hidup di alam jin. Tapi untuk kita, ada di sini yang punya kemampuan di alam jin? Masya Allah, saya pikir cukup. Silakan, Abi Abdullah, Abi Abdullah tertarik dengan alam jin. Tadi apa perkenaan yang ditanyakan tadi, karena ada yang pernah mendapatkan khabar masalah mengesahkan satu hadis melalui apa namanya mimpi dari Rasulullah. Bagi status seperti itu bagaimana? Ya, jadi saya ingatkan, mimpi bukan tujuan. Mimpi bukan tujuan. Kalau seseorang bertemu mimpi bertemu Rasulullah, kemudian mendengar sabda, kemudian dia riwayatkan bahwa dia mendapatkan dari Nabi. Untuk pribadinya, silakan. Tapi untuk menjadi sebuah hadis, tidak. Ditolak oleh ulama. Untuk menjadi sebuah hadis. Karena sudah tidak ada sanadnya lagi. Karena dia langsung mendengar dari Nabi. Itu pertama. Karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam ilmu hadis. Kenapa itu dilakukan para ulama? Kenapa ulama tolak? Sebab kalau urusan mimpi itu dibiarkan menjadi dalil, nanti kita membuka pintu untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngaku-ngaku ketemu Nabi. Siapa bisa deteksi? Jikul wahid ya da'i. Wajarlah annahu jalban Nabi kemana, dan Nabi yabul kita, Nabi yabul kita, wajuhadir bismin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ini di barang. Jadi sekali lagi, kenapa ulama menolak? Ulama tutup pintu. Satu orang kita terima karena dalilnya lewat mimpi, nanti semua orang kita mesti terima dalilnya lewat mimpi. Bisa rusak syariat Islam ini. Tapi kalau untuk pribadi, silakan. Pribadi, saya, atau Anda, atau siapa saja ketemu Nabi, diajarkan satu doa, dia amalkan itu doa. Silakan. Seperti Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu ketika, itu hak Ahlul Bait tidak dikirim oleh Muawiyah. Karena walaupun Muawiyah itu sudah berkuasa dan seterusnya, tapi seluruh sahabat sepakat hak Ahlul Bait dari kaf negara tidak boleh diabaikan. Nah, jadi dari sini Muawiyah tetap mengirim hak Ahlul Bait, hak istri-istri Nabi, hak anak cucu Nabi, keluarga Nabi itu dikirim. Sekali waktu 6 bulan lebih Muawiyah tidak kirim. Nah, akhirnya keluarga Nabi semua mengeluh kepada Sayyidina Hasan, minta Sayyidina Hasan tulis surat, surat di Muawiyah. Jangan sampai Muawiyah mengabaikan, yaitu hak keluarga Nabi. Ditulislah surat oleh Sayyidina Hasan. Begitu beliau tulis surat, malam hari beliau letakkan di meja, beliau tidur. Dalam mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada cucunya, wahai cucuku, adakah kau mau kalau aku ajarkan satu kalimat yang jauh lebih akbar daripada surat yang kau buat? Nah, diajarkanlah doanya. Itu yang tiap pagi kita baca. Allahumma aktif fi qalbi raja'a waqtat raja'i amman siwa hatta la arjua ahadan khairan. Allahumma aktif fi qalbi raja'a. Ya Allah, tancapkan dalam hatiku, yaitu raja'a, harapan kepada waktu raja'i aman suar. Pupuskan semua jenis harapanku kepada selain engkau. Hatta la'arji wa'ahadun khairan. Sehingga aku tidak berharap kecuali hanya kepada engkau. Aku tidak berharap kepada selain engkau. Namun dari itu, saya dengar. Begitu bangun dari tidur, dia ulangi itu doa dia baca. Itu surat diambil, dia sobek dengan diri kiri. Baca itu lagi sepanjang malam. Allahumma aktifi qalbi raja'a waqta raja'i aman siwa hatta la arjua ahadan khairan. Jadi surat tadi disobek, tidak jadi dikirim. Paginya datang utusan Muawiyah. Dia katakan kepada Sayyidina Hasan, ada amanah. Ini bagian Ahlul Bait 6 bulan lebih tidak dikirim. Dalam waktu dekat akan dikirim sekarang juga. Subhanallah, surat belum dikirim. Utusan belum datang. Bagiannya dikirim ya Allah. Nah, jadi ini yang seperti ini kan doa Nabi yang ajarkan. Tapi tidak boleh disebut hadis, karena datangnya dari mimpi. Tapi kan untuk diamalkan kan boleh. Sekedar diamalkan untuk pribadinya. Nah, kalau kita mau ikut doanya kan maknanya bagus. Enggak apa kita ikut. Tapi jangan langsung kita katakan bola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita masukkan kepada hadis. Masih bagus kalau itu dimasukkan hadis. Karena yang menyampaikan Sayyidina Hasan dari kalangan sahabat. Nah, kalau budaya ulama yang dibawa, mimpi ketemu Nabi langsung dibilang hadir, ini akan menjadi berat. Maka itu mimpi bukan dalil. Baik, terima kasih. Kita tutup sampai di sini. Insyaallah ketemu nanti pada saat sholat asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzim.